Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafabilahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi. Disimak baik-baik barakallahu fikum, halaman yang ke-281. Yang punya kitab menyimak baik-baik. Kata beliau, wa qawluhu was-sihru wal kahanah wad-di'a'u ilmil ghaib. Pembahasan sekarang termasuk perkara besar-besar adalah sihir, wal kahanah perdukunan, wadi'a'u ilmil ghaib mengaku-ngaku punya ilmu ghaib. Paham ya? Seperti yang sering antum dengar, paranormal atau yang semisalnya, menebak riwayat hidup seseorang, kemudian juga terkadang menentukan dia bisa memberitahukan mobil yang hilang, motor yang hilang. Itu semuanya tidak terlepas dari apa? Bantuan jin atau setan. Naam. Kita lihat penjelasannya. Halaman 282. Wasihru ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Itu kurang titik itu ya. Sihir itu adalah ibaratun amma khafiya. Kurang titik itu. Sihir itu adalah suatu ungkapan tentang perkara yang tersembunyi. Perkara yang tersembunyi wa latufa sababuhu. Dan sangat halus sebabnya. Tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Jadi gak nampak. Tiba-tiba orang langsung terkena sihir. Tiba-tiba orangnya melamun terus. Jadi kalau dilihat bawaannya kosong terus. Melamun, lihat kanan, kiri. Diajak bicara pun gak nyambung. Itu sebab pengaruh dari sihir. Kadang seperti itu. Paham ya? Jadi gak terasa. Tiba-tiba langsung merasuk ke dirinya. Nah, disebut ini apa? Amma khafiya walatufa sababuhu. Ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan sangat lembut sebabnya. Kenapa gitu ya? Tiba-tiba dia langsung terkena gitu aja. Nah, terkena sihir tadi itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, apa kata beliau? Wa haqiqatuhu, dan hakikat sihir itu adalah ruqadun warruqa wa kalamun yatakallam bihi aw yaktubuhu aw ya'malu syai'an yu'assir fi badril mashur aw qalbihi aw aqlihi min khairi mubasharatin lahu. Ini penting ini. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, dan hakikat sihir itu adalah uqadun, semacam ikatan-ikatan, uqad. Buhul-buhul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, terkadang yang diikat rambutnya, diambil rambutnya, kemudian dimasukkan dalam botol, dicampur dengan darah, kemudian dibacakan dengan bacaan-bacaan, wallah alam gak jelas bacaannya. Kemudian dan bantuan, nah, barakallahu fikum, tukang sihir. Allahul musta'an. Paham ya? Nah, murruqa, ruqa itu semacam ruqyah-ruqyah, tapi ruqyahnya enggak jelas. Terkadang bacaan apa? Bacaan-bacaan Al-Qur'an dibolak-balik. Paham ya? Terkadang lafaznya ya kelihatannya nama Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, tapi enggak jelas. Paham ya? Komat-kamitnya itu enggak jelas. Wa kalamun yatakallam bih, terkadang ucapan-ucapan yang dia ucapkan enggak jelas ucapannya apa. Ngomongin cepat banget itu, kemudian setelah itu apa? Komat-kamitnya luar biasa, langsung apa? Barakallahu fikum. Nam si fulan yang diminta untuk sihir tadi terkena sihir. Paham ya? Au yaktubu, atau tulis raja. Seperti raja-raja itu tulisan Arab dibolak-balik itu, kemudian digulung-gulung di kertas, kemudian biasanya dicentelkan di gantungkan atau centelkan di lengan atas. Berangkat perang. Itu sihir yang nah barakallahu fikum bentuknya tulisan. Dulu ketika di Damaskus, ana mengabarkan kabar yang sahih barakallahu fikum, Syiah Rafidhah mereka kalau perang itu menggunakan sihir. Suatu ketika ada salah satu pemimpin mereka yang maju ke depan, terbunuh. Terbunuh, akhirnya sama ikhwah diambil jasadnya tadi itu. Ternyata di sini banyak apa? Ikatan-ikatan. Nah, barakallahu fikum, ikatan tersebut dibuka ada kertas Arab dibolak-balik. Wallah alam apa bacaannya yang jelas raja. Nah, ternyata mereka menggunakan sihir. Kemudian jumpai lagi di bagian ikat pinggangnya itu ada semacam kapsul atau pil. Nah, barakallahu fikum biar apa? Biar nam barakallahu fikum untuk tidak keluar darah atau yang semisalnya. Maksudnya nah tujuan mereka itu biar kebal itu istilahnya. Paham ya? Jadi sihir terkena model seperti itu, raja-raja tulisan enggak jelas. Paham ya? Ada juga yang modelnya dukunnya atau tukang sihirnya itu memberikan semacam ramuan tulisan raja itu Arab dibulak-balik itu. Nah, barakallahu fikum kemudian yutam-tam. Yutam-tam itu dikumat-kamitin. Atau membaca apa itu kemudian dimasukkan ke dalam nah barakallahu fikum botol atau gelas diminum sama orang yang nah barakallahu fikum nam ingin sihir atau yang semisalnya. Allahul musta'an, ngeri. Au ya'malu syai'an atau dia melakukan sesuatu yu'assir fi badal mashur yang nanti pengaruhnya kepada badan orang yang kena sihir. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita jumpai rambut-rambut yang ada milik kita misalkan dikhawatirkan nanti diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kita bakar. Paham ya? Kita bakar, kita kondisikan. Karena bisa melalui rambut. Bisa melalui rambut, bisa melalui keringat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum pakaian juga bisa. Pakaian atau jemur sembarangan misalkan diambil tukang sihir, kemudian dikumat-kamitin, dibacakan apa, mantra yang mereka baca, kena. Paham ya? Karena sihir itu nyata. Rasulullah itu pernah kena sihir atau tidak? Rasulullah. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga pernah kena sihir. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwa sihir itu benar adanya gitu ya. Benar adanya, kita harus hati-hati. Jangan lupa apa? Membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang memang panjang banyak, tapi pilihlah yang mungkin antum mudah antum hafal. Seperti apa? Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ila akhirih. Kemudian kalau doa sore a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Paham ya? Itu juga termasuk zikir pagi dan petang. Terus. Karena yang namanya benteng, tameng itu upayakan terkondisikan terus. Karena kalau kita melihat sejarah terdahulu nabi aja enggak selamat dari sihir, bayangkan. Berarti menunjukkan kita yang derajatnya di bawahnya bukan nabi wala sahabat wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in, kita orang jauh dari zaman mereka. Sangat memungkinkan untuk kena. Sihir ini bahaya sekali. Nah, kita lihat yu'assir fi badril mashur au qalbih, yang pengaruhnya bisa berpengaruh pada badan orang yang terkena sihir atau hatinya. Bayangkan itu. Terkadang orang terkena sihir paku ya paku, itu bisa masuk, bayangkan itu. Enggak tahu lewat mana. Paham ya? Nah, di rukyah, ternyata ada paku di bagian pahanya, di bagian lututnya, sehingga lututnya itu bengkak terus, lututnya itu. Lututnya bengkak terus, ternyata di rukyah, ternyata kena sihir. Paham ya? Nah, bagian persendian itu ternyata ada beberapa paku atau jarum itu ya. Allahul musta'an. Sangat ngeri sekali ya, sangat jahat sekali perbuatan enam tukang sihir. Makanya hukuman bagi tukang sihir dipenggal lehernya. Penggal lehernya. Paham ya? Haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal lehernya, dibunuh dengan pedang. Paham ya? Jadi ngeri sekali memang. Kadang reaksinya itu orang enggak tiba-tiba, orang awalnya mulai santai gini, tiba-tiba apa? Ketika kosong, ketika lagi ngalamun atau misalnya kena sihir dia. Paham ya? Tukang sihir itu mengirim apa? Mengirim sihirnya. Terkena dia tiba-tiba langsung enggak sadar. Setiap kali dengar baca Al-Quran kepanasan, setiap sholat gerak-gerak terus sholatnya, enggak tenang, paham ya? Nah, barakallahu fiik, gerak sana, gerak sini, paham ya? Itu hati-hati, paham ya? Hati-hati, jangan sampai nama reaksinya itu ketika sholat gitu loh, paham ya? Karena yang namanya setan, barakallahu fiikum, tukang sihir itu kan bagaimana caranya orang yang terkena sihir itu lalai dari ibadah, karena orang tidak akan bisa mensihir kecuali apa, terjatuh dalam kekufuran. Enggak ada orang sunni salafi bisa mensihir, enggak ada. Am ya, mesti terjatuh dalam kekufuran terlebih dahulu, menginjak-injak Al-Qur'an. Nulis apa? Ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kamar mandi dengan darah haid, bayangkan. Wal'iyadu billah. Yang jelas, nah barakallahu fikum, cara-cara yang mereka tempuh, cara-cara kekufuran. Kita lihat, au akli atau akal yang dirusak. Awal mulanya masih normal, paginya masih normal, sehat ya. Ikut taklim. Paham ya? Nah, karena kosong, enggak pernah zikir, sorenya kena sihir, wal'iyadu billah. Langsung apa? Berbalik arah dia. 100% menjadi 20%. Nah, enggak jelas lagi, tanya kaifa haluk ya akhi, anda dari depan katanya. Tanya kaifa haluk, anda dari depan. Jadi udah enggak normal lagi nih ya, akalnya terkena sihir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi hati-hati ya, sihir bisa mengena badan, hati, akal. Kalau akalnya terkena sihir, bisa gila dia. Langsung jadi orgil, orang gila. Kalau hatinya langsung enggak paham sama sekali, lupa semua, dibikin lupa. Paham ya? Hati berarti masuknya akal juga kan? Dibikin lupa dia, keluarganya lupa, enggak jelas. Dulu di zaman Syekh Mukbil ada salah satu murid senior, murid termasuk orang cerdas juga dia. Kalau tidak salah dulu bidangnya bidang nahwu dia, cerdasnya. Jadi masih pakai jubah juga dia. Pakai jubah, pakai peci, tapi setiap hari itu jalan terus orangnya. Jalan terus. Anak tanya sama sebagian ikhwan ini, siapa si fulan ini? Kok pakai jubah jalan terus? Kalau jalan dia gini, diam ini. Tengok-tengok ini. Berjenggot juga. Itu dulu muridnya Syekh Mukbil. Ternyata disihir. Suatu ketika na'barakallahu fikum ingin menikahi seorang wanita, ternyata ada orang lain yang suka wanita tersebut. Disihir dia. Langsung berubah kata ikhwah tersebut. Padahal dia dulu termasuk murid Syekh Mukbil, bisa dikatakan cerdas. Tapi asar pengaruh dan sihir tersebut enggak jelas di arahnya kemana. Jalan terus. Sholat pun teman-teman kami pergi gitu. Tapi kalau sudah mengerop, ini mengerop bahasa Arab, Masya Allah. Ja'a Zaidun, ja'a fil madi, Zaidun fa'il. Tahu dia. Paham ya? Masih ada bekas-bekas peninggalan dulu. Paham ya? Syahidnya di situ. Syahidnya barakallahu fikum. Sihir terkadang mengena badan juga bisa. Hati, akal juga bisa. Min ghairi mubasharatin lahu, tanpa secara langsung. Di tukang sihirnya enggak ketemu langsung. Tukang sihirnya di kamar aja. Kamar remang-remang itu lampunya bukan lampu yang terang, lampu dop itu yang warna kuning itu, kadang pakai lilin itu. Paham ya? Di situlah dia bertapa. Paham ya? Orangnya enggak nampak langsung gitu, tapi terkena gitu loh. Kan bantuan jin atau setan. Hati-hati barakallahu fikum, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala biar tenang hati itu. Jangan pernah kosongkan pikiran antum, kosong gitu. Ngalamun, kanan, kiri, lihat gak jelas, jangan. Karena dikhawatirkan apa? Di saat kosong itulah setan masuk. Faham ya? Jangan pernah dikosongkan ya, ada aktivitas terus. Kalau enggak aktivitas olahraga yang mungkin belajar, murojaah atau bicara dengan saudaranya. Tapi kalau kosongan ngalamun ini jangan. Ya akhi, udah makan belum? Ngalamun, enggak ditanya pun dijawab lagi dia. Karena melamun tadi jangan, itu bahaya. Karena kosongan seperti itu peluang, peluang setan untuk masuk. Tiba-tiba langsung kemasukan, nggak sadar sudah. Kalau ada orang baca Al-Quran kepanasan, sholatnya nggak tenang, paham ya? Nah, jadi upayakan dikondisikan itu ya. Kita lihat sambungannya. Wasihru wal kahana kufrun, dan sihir serta perdukunan itu adalah kekufuran. Perdukunan mirip dengan ilmu sihir. Cuman kalau sihir ini apa tadi? Sebabnya sangat halus dan tersembunyi. Orang gak tahu. Tapi kalau dukun kadang nampak. Paham ya? Kadang menggunakan keris. Tau keris? Senjata orang Jawa itu. Paham ya? Nah, untuk menyembuhkan apa? Gigi sakit. Dibawa kerisnya. Dibaca komat kamit. Tempelkan. Sembuh. Tapi ujian. Paham ya? Bantuannya jin. Dukun seperti itu. Mendatangi tukang apa? Nah, barakallahu fikum, perdukunan atau mendatangi mbah dukun atau dukun itu udah ancamannya berat ancamannya. Enggak diterima salatnya selama 40 hari. Maksudnya enggak dapat pahala yang sempurna dia. Allah musta'an, ngeri. Nah, barakallahu fikum, nanti akan disebutkan nanti. Jadi, sihir perdukunan adalah kekufuran. Wala yakunu sahir sahiran illa bisilatihi lisyayatin wa ibadatihi min dunillah. Perhatikan ini. Dan tidak ada nah, tukang sihir itu menjadi tukang sihir Paham ya? Nah, tidak ada tukang sihir itu bisa mensihir hewan kecuali apa? Ada hubungannya dia dengan setan dan menyembah setan tersebut. Menyembah mereka selain Allah Ta'ala itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Bertapa berhari-hari di bawah pohon beringin misalkan, kemudian barakallahu fikum, nah berkomunikasi dengan setan. Dengan apa? Dengan syarat-syarat yang mereka syaratkan, harus menyembelih lembu, menyembelih ini, menyembelih ayam ini, macam-macam syaratnya. Paham ya? Hati-hati ya seperti itu ya. Naam ini. Jadi tidak akan menjadi tukang sihir sampai dia punya hubungan dengan setan. Bayangkan. Enggak cukup dia hubungan manusia, enggak cukup. Paham ya? Pengennya mau menembus alam lain gitu kata mereka. Allahu musta'an. Ini sangat berbahaya sekali ya. Ewa. Fanidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakin as-sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Nabi Sulaiman itu enggak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir, mengajari manusia sihir. Paham belum? Nah, mengajarkan kepada manusia apa? Sihir. Ewa. Nah, mahum salah ya? Ewa. Jadi kalau nah, barakallahu fikum, saat itu ketika di Babil turun dua malaikat, Harut dan Marut, itu bukan tujuannya mengajari sihir biar semua orang belajar sihir itu bagus, bukan. Menguji manusia itu, mereka itu diuji itu selamat gak dengan ujian tersebut. Faham belum? Kalau gak selamat ya ikut belajar sihir, kafir gitu loh. Faham belum? Kan waktu itu kan diuji, turun di Babil dua malaikat, siapa? Harut dan Marut. Paham ya? Mengajarkan ilmu apa? Sihir. Itu bukan berarti sihir itu bagus, bukan. Paham ya? Buktinya malaikat aja mengajarkan ilmu sihir, menguji. Kalau tetap belajar, kafir gitu loh. Kita lihat nanti biar tambah jelas. Wa man yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfurin. Dua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan ilmu sihir sampai mengatakan, mereka berdua mengatakan, kami ini hanya ujian, fitnah, hanya ujian. Fala takfur, jangan kamu kufur. Maksudnya kalau kamu belajar ilmu sihir, kafir gitu loh. Faham maksudnya? Karena kalau orang mau belajar ilmu sihir, gak terjatuh dalam kekufuran, gak bisa ngesihir dia. Belum berhasil dia. Dia harus melalui tahapan-tahapan, yang tahapan tersebut adalah apa? Bentuknya kekufuran, nginjak-nginjak Al-Quran wal-iyadzubillah. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an, seperti itu, hati-hati. Fala yajuzul muslim adzahab ila sahara wala su'alin. Wala yajuzulahu tasdikuhum fima yukad, fima yukadnam. Fima yukadzibuna bihi min addi'aihim ilmal ghaibi. Perhatikan baik-baik ini. Gak diperbolehkan bagi seorang muslim pergi ke tukang sihir dan bertanya kepada mereka, gak boleh. Tanya aja gak boleh. Paham ya? Kalau tanya arah jalan boleh enggak, kira-kira arah jalan? Malioboro itu mana ya, Pak? Tanya ke tukang sihir. Boleh enggak kalau arah jalan, Pak? Ini kan enggak boleh bertanya kepada mereka. Jangan pergi ke tukang sihir dan jangan bertanya kepada mereka itu. Kalau tanya arah jalan boleh enggak? Jalan arah ke Malioboro itu mana, Pak? Nanya kepada tukang sihir. Abu Ubaidah. Boleh enggak kalau nanya arah jalan? Kalau itu enggak ada larangan. Pertanyaan di sini yang dilarang tanya tentang apa? Tentang untuk mereka gitu, kegiatan untuk mereka, yaitu persihiran. Paham ya? Bagaimana caranya biar si fulan itu mendekat dengan kami? Bagaimana caranya biar dagangannya laris? Nah, itu dilarang. Tanya aja dilarang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi, pergi ke tukang sihir, bertanya kepada mereka pertanyaan yang sifatnya mengandung apa? Masih kaitan dengan sihir. Kalau pertanyaan tanya arah jalan, enggak ada larangan. Mahum salah ini ya? Ayo na'am. Walayajuzulahu tasdikum, dan enggak diperbolehkan membenarkan mereka. Benar, Bapak, ini benar, Pak. Enggak bisa. Jangan. Jangan benarkan mereka. Fima yukadzibuna biminat di'ai minimal ghaib. Terhadap perkara yang, fima yakdzibuna bi, perkara-perkara yang mereka itu dusta terhadapnya. Berupa apa? Pengakuan mereka terhadap ilmu ghaib. Mereka katanya tahu ilmu ghaib. Oh, ana tahu, Pak. Mobil Bapak hilang kan? Iya. Warnanya apa? Dia nanya dulu warnanya apa? Warna hitam, benar hitam. Kehilangannya tanggal sekian, jam sekian, nah mobil warna hitam, mereknya Avanza. Di belakangnya ada stiker apa? RII. Paham ya? Na barakallahu fiik. Langsung tahu dia tukang sihirnya ini. Itu berarti bagaimana seperti itu? Ujian. Menguji, menguji hamba itu percaya dengan sihir itu atau percaya kepada Allah Ta'ala. Kadang benar ya, kan kita nanti kan jin atau setan kan mencuri pendengaran langit, 100 kabar yang mereka curi, yang benar cuma satu ya, satu itu diantara yang curahkan kepada tukang sihir itu tadi. Paham ya, mencuri pendengaran langit dari langit, kemudian 100 kabar yang benar cuma satu, yang satu inilah yang terkadang benar. Itu apa? Untuk menguji. Hati-hati barakallahu fiik. Naam. Kadang nebak dia tahu tahu hilangnya kapan, merek mobilnya apa, warnanya apa, tahu dia. Masyaallah, ujian luar biasa ya. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kata beliau di sini, wa fima yukhbiruna min al-hawadits wal akhbar, dan tidak boleh benarkan mereka terhadap perkara-perkara, kejadian-kejadian atau kabar-kabar yang mereka kabarkan. Tidak boleh benarkan. Tidak boleh benarkan kabar-kabar yang mereka kabarkan atau kejadian-kejadian yang mereka kabarkan. Jangan dibenarkan. Allati yaz'umun wuqu'aha fil mustaqbal. Tapi ingat, yang mereka menduga dan menyangka kejadiannya itu pada waktu yang akan datang. Tahun 1999 akan terjadi di kiamat. Jam 9, bulan 9, tahun 99. Dulu pernah dengar gak dulu? Na'am barakallahu fikum. Itu mengkabarkan perkara yang datang. Ternyata tunggu-tunggu ya, enggak. Karena apa? Yang namanya orang peramal. Paham ya? Hati-hati. Jangan nanti benarkan. Tahun 2000 sekian nanti akan hancur. Paham ya? Indonesia akan ambles katanya. Akan masuk ke bumi katanya. Tahun 2030. Jangan percaya. Paham ya? Jangan percaya. Enggak usah takut. Itu bikin orang-orang itu gelisah, takut. Akhir tanya sama dia. Terus bagaimana solusinya, Mbak? Solusinya bagaimana, Mbak? Solusinya kalian bersedekah lewat kami. Kirim transfer rekening ini gitu. Allahul musta'an. Ujung-ujungnya minta-minta. Allahul musta'an. Hati-hati, hati-hati ya. Ini kita lihat ini. Jangan membenarkan kabar-kabar yang mereka kabarkan tentang kejadian yang akan datang gitu loh. Paham ya? Nah, wa qiratul kaf. Dia bisa baca apa? Baca telapak tangan. Dilihat, telapak tangan antum ini yang kiri nomor 81, sial. Yang kanan 18, ini untung, tapi malam Jumat saja. Allah musta'an, meramal dia. Baca apa garis-garis tangan itu tahu dia. Tukang sihir. Paham ya? Kalau kita enggak tahu kan biasa enggak ada apa-apa kan? Kalau mereka ramal itu diramal, ini alamat sial nih. Tangan kiri 81, biasanya yang ana lihat itu tangan kanan itu yang 18, kiri 81, bulak balik itu biar pusing. Paham ya? Nah, seperti itu. Wal finjan, wallahul musta'an. Dan membaca apa? Panci atau mangkok. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Itu panci besar gitu, ada airnya. Kumat kamit itu, sambil ngunyah apa? Ngunyah kelapa muda, ngunyah kemudian semburkan. Dilihat kata dia, wah ini mobil bapak mereknya Avanza, warna hitam, dicuri oleh si fulan, tanggal sekian jam sekian, sekarang mobilnya berada di dealer, dijual sana sama pencurinya. Wah benar itu Pak, benar katanya. Ada stiker belakangnya Pak? Ada stikernya, tulisannya apa Pak? Dilihat di mangkoknya, stikernya RII. Contoh aja, paham ya? Allahul musta'an. Berarti dia seperti itu jangan dibenarkan, itu sihir. Hati-hati. Kan antum pernah dengar kan kejadian seperti itu? Dan ini tukang sihir kadang baca pakai mangkok itu, mangkok atau semacam panci besar itu ada airnya, atau bunga-bunga, bunga tujuh warna, enggak tahu warnanya apa, tujuh warna pokoknya gitu, tujuh macam itu. Kemudian buka-buka, dikomat-kamitin, semburkan gitu. Wah. Lihat. Oh, si fulan. Setan bantuannya. Karena Allah mensan bantuan setan ini disebutannya bagus sekali karena beliau menyebutkan kisah seperti ini karena terjadi gitu loh. Karena meramal dengan telapak tangan dilihat. Oh, bapaknya sinyal, Pak. Sampai tahun depan sinyal, Pak. Loh, terus bagaimana solusinya? Biar enggak sinyal. Solusi biar enggak sinyal, siap kami membantu Bapak tapi transfer sekian-sekian juta. Ujung-ujungnya bisnis. Allah musta'an. Nah, apalagi masa-masa apa COVID-19 ini sulit cari kerjaan itu loh. Jadi banyaklah itu dukun-dukun bergerak gitu, tukang sihir bergerak juga. Walaupun lewat apa? Online, medsos. Allah musta'an, hati-hati. Nah, barakallahu, sudah banyak orang tertipu kan? Nah, barakallahu fikum, nah, sekian ratus, 800 ribu, paham ya? Gayanya masya Allah, manis ngomongnya, tapi tertipu juga. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala, enggak ada yang tahu. Jadi antum jangan pernah percaya dengan paranormal. Mereka itu para orang, bukan paranormal, enggak normal mereka itu. Paham ya? Nah, kata mereka bisa ini begitu meramal gini-gini biar dagangannya laris, maka di pojokan apa pojokan warungnya dikasih apa? Dikasih kain kafan, di dalamnya tanah lincat. Tanah lincat tahu ya, tanah liat itu ditaruh di kain kafan, kemudian digantungkan di pojokan warung. Paham ya? Nah, setiap malam Jumat Kliwon, tanah lincat yang di dalam kain kafan tadi itu dimandiin bunga. Pakai air bunga, air yang direndam pakai bunga. Macam-macam alasannya. Cara-cara mereka untuk mengelabui dan juga gaya-gaya mereka mengatakan mengetahui perkara gaib. Padahal Allah telah mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah Ta'ala. Wa qala subhanahu 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala zat yang mengetahui perkara gaib. Tidak pernah Allah telah menampakkan perkara gaib kepada seorang pun. Allah Ta'ala tidak pernah menampakkan perkara gaib kepada seorang pun illa kecuali manirtada min rasulin, kecuali orang yang Allah Ta'ala ridhoi dari kalangan rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka Allah Ta'ala jadikan di hadapannya penjaga-penjaga dari kalangan malaikat, depan dan belakangnya tahu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ayo na'am. Wa haddus sahir, penting ini atau garis ini, wa haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi tukang sihir dipenggal. Nah, barakallahu fikum, dengan pedang. Ini hukumannya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita tertipu. Nah, barakallahu fikum, tergiur rayuan bujukan katanya apa? Bisa membuat laris dagangannya. Bisa membuat apa? Lancar dan sukses usahanya. Jangan pernah terbujuk dan juga terkena rayuan mereka. Kalau mau sukses, mau berhasil, ya berangkat kerja gerak gitu loh ya. Bukan mengandalkan 6 tukang sihir kemudian berpangku tangan. Enggak bisa seperti itu. Allahu musta'an. Kemudian sebagian mereka menggunakan apa? Bah dukun. Memelihara apa di rumah? Jin. Bentuknya tuyul. Paham ya? Hati-hati. Paham ya? Seperti itu ya. Akhirnya nyuri uang setiap hari kan. Itu mungkin aja. Karena jin itu kalau sudah bergabung dengan manusia yang dia kufur kepada Allah Ta'ala, bisa bantu. Paham ya? Karena sama-sama kufurnya ya. Dari kalangan setan jin yang kufur aja itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kadang kita naruh uang di sini, tiba-tiba hilang. Itu mungkin itu loh. Diambil sama jin. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana solusinya kalau punya dompet, punya tempat nyimpan uang, kalau naruh uang itu hilang terus. Bagaimana solusinya? Para ulama telah menyebutkan solusinya imah diruqyah. Diruqyah tempat tersebut, kemudian dicoba lagi. Kalau setelah diruqyah kok enggak hilang, aman sudah. Tapi kalau masih hilang, tempat tadi diganti. Tempat tadi diganti, ya ganti yang baru. Paham ya? Diganti yang baru, nah barakallahu fikum, bila perlu diruqyah, diruqyah. Biar aman. Paham ya? Seperti itu. Karena yang namanya jin, barakallahu fiik, itu kan ada yang jin kafir, jin muslim. Kalau jin kafir ini bantuannya orang-orang, ya, kegiatannya ngumpulnya ya sama-sama tukang sihir, para dukun, seperti itu ya. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat lagi di sini. Kama nukila dzalika an salatsatun minas sahabah radhiyallahu anhum, sebagaimana nukilkan, nah barakallahu fiikum, hukum tukang sihir tersebut dipenggal lehernya dengan pedang dari 63 sahabat. Wallah alam, yang sahih setelah ana ngecek dan memperhatikan tadi, mauquf hadisnya. Hadisnya mauquf. Berarti kalau mauquf sampai mana? Sahabat. Iya kan? Nama ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Jadi hadisnya mauquf. Mengenai hukuman apa? Hukuman bagi tukang sihir. Tapi memiliki hukum rafa'. Karena enggak mungkin sahabat menentukan hukum tersebut kecuali apa? Kecuali sumbernya dari Rasulullah SAW, mana itu? Paham ya? Karena hukuman seperti ini kan syariat. Tukang sihir hukumannya wajib penggal lehernya. Yang mengatakan seperti ini, sahabat. Berarti apa? Otomatis sahabat ini gak mungkin berbicara dengan hawa nafsuan itu. Udah kita lewati kan? Jadi mauquf tapi lahu hukum rafa'. Paham ya? Hadisnya mauquf tapi memiliki hukum apa? Marfu'. Mahum insyaallah? Ayo na'am. Itu yang dijelaskan di sini. Jadi kesimpulannya sihir, na'am barakallahu fikum, adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa menimpa siapapun dari kalangan apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum, karena apa? Karena yang Nabi aja pernah kena sihir, menunjukkan bahwasannya yang selain Nabi tentunya apa? Bisa terkena juga. Solusinya bagaimana biar aman atau yang semisalnya? Di sana banyak dalil diantaranya. Na'am barakallahu fikum, nasihatkan sebagian para ulama, kurma ajwa. Kurma ajwa, setiap harinya antum makan 7 biji kurma. Paham ya? Atau riwayat yang lainnya. Paham ya? Kemudian juga termasuk keberkahan minum air zam-zam. Nah, barakallahu fikum, keberkahan minum air zam-zam itu juga bisa. Paham ya? Dengan seizin Allah SWT, nah, barakallahu fikum, bisa mengendalikan dan juga mengusir sihir tadi dengan seizin Allah Ta'ala. Terus yang paling besarnya, zikir pagi dan petang. Jangan pernah meninggalkan zikir pagi dan petang, walaupun 1-2 zikir baca, bentengi, agar apa, terhindar dari nam bahaya dan juga jahatnya sihir tadi itu. Nasallahu assalamatul afiyah, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.